Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtud Duror sudah kita selesaikan bersama-sama. Semoga kabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jadi jalaran kita mendapat cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa, malam hari ini saya mau ngajak jenengan berbicara tentang dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ya mudah-mudahan sekarang dosa kita udah habis. Amin, insyaallah. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, manusia itu tidak lepas dari dosa. Entah sengaja, entah enggak sengaja, dosa itu kok ya selalu muncul. Kenapa gitu? Ya banyak alasannya. Karena ya setannya banyak, nafsunya ya besar, dunianya ya begitu menggoda, manusia-manusia yang lain yang berusaha memperdaya ya tidak berhenti-berhenti memperdaya kita, sementara kitanya juga lemah, kitanya kurang gondelan betul kepada Allah Ta'ala. Ya hasilnya ya kepleset, ya kepleset, ya kepleset. Begitu terus. Padahal siapa yang berdosa dan dosanya banyak, sedikit saja bisa masuk neraka, apalagi dosanya banyak. Sedangkan kita gak pengen masuk neraka. Siapa yang pengen masuk neraka, coba angkat tangan. Pasti gak ada yang angkat tangan. Semua orang pengen masuk surga. Jenengan boleh praktekan pergi ke rumah sakit jiwa. Segila-gilanya orang gila kalau ditanya, jenengan pengen masuk surga atau neraka? Edan awakmu ya surga gitu. Itu orang yang gila sekalipun akan ngomong surga. Kemudian seorang yang ahli maksiat, ketika dia bermaksiat ditanya, pengen surga atau neraka? Jawabannya ya tetap surga. Ya. Perampok ketika merampok, pencuri kita mencuri, pelacur ketika berzina, pemabuk ketika mabuk, penjudi kita berjudi. Kalau duduk ditanya sama orang yang ada di situ, jenengan itu estuni pun pengen mlebet swarga napa neraka? Awakmu ki ya aneh. Sopo sing pengen mlebet neraka? Kamu tuh ya aneh. Siapa yang pengen masuk neraka? Enggak ada. Segila-gilanya saya tetap pengen masuk surga. Cuman ingat, pengen itu belum cukup. Pengen itu baru langkah awal, baru langkah awal. Sekedar pengen belum cukup. Karena itu ada biasanya apostrof tanda bintang gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi pengen surga udah betul. Enggak mau masuk neraka udah betul, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, alhamdulillah kita ini kok ya maksiatnya kepada Tuhan yang maha pengasih dan Tuhan yang maha penyayang. Tuhan kita Allah Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan yang ada di jagat raya ini, punya sifat yang sebetulnya rada aneh. Sebetulnya rada aneh. Lah wong manusia ini yang nyiptakan Allah, yang ngasih rezeki ya Allah, yang ngasih kekuatan Allah, yang maha kuat Allah, yang punya neraka Allah, yang mampu menyiksa Allah. Lah manusianya yang begitu terus ya kemaken berani ngelawan Allah. Allah itu tidak langsung nyiksa, tambah ditawari, pengen tak ampuni apa tidak? Mau enggak saya ampuni? Mau enggak saya rahmati? Ayo mau atau tidak? Justru Allahnya itu nawari maaf gitu. Makanya Allah paling benci kepada manusia yang tidak mau membuka pintu maaf. Jadi Allah paling benci kepada manusia yang menutup pintu maaf, atau kepada manusia yang menakut-nakuti hamba Allah sehingga berputus asa dari ampunannya Allah, sehingga berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya Rasul itu diutus basyiro wa nadhiro. Dah, diem-diem dulu, kasih kabar gembira. Ya ingat-ingatkanlah ancamannya Allah, diingatkan. Tapi kasih kabar gembira, kasih yang nyeneng-nyenengkan hatinya. Tunjukkan tuh surga bagaimana, ampunannya Allah bagaimana. Alhamdulillahnya Allah itu seperti itu, maha pengasih, maha penyayang. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Siapa berdosa belum diampuni, ya dia akan masuk neraka. Berarti solusinya, jalan keluarnya untuk mendapatkan yang kita penginkan, pengen apa? Surga. Gimana caranya biar bisa dapat surga? Lawang dosanya banyak. Gampang. Solusinya udah ada. Selama dosanya diampuni, selesai masalah. Dosa jenengan sebanyak lautan. Nah, kalau diampuni Allah kan selesai toh? Oh, yang punya ampunan Allah kok, selesai. Dan untungnya tuh ampunan yang punya Allah, bukan saya. Kalau ampunan yang punya saya, terus saya lihat diri saya ini banyak maksiat, atau saya lihat orang lain kok maksiatnya pol, seperti lihat jenengan di TV, orang tua nyiksa anaknya misal begitu ya. Kok sampai ada orang mutilasi temannya sendiri begitu. Mungkin kalau yang megang ampunan itu saya, orang bakal tak ampuni, tak lebok neraka sisan. Saya paling nisor gitu. Mungkin begitu. Untungnya yang punya ampunan itu cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah menutup ampunannya. Sampai kapanpun, ayo dibuka sama Allah. Selama manusia itu masih nyawanya belum sampai di kerongkongan, belum sampai di tenggorokan, minta ampun, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman untuk mendapatkan ampunan Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Coba kita lihat nih. Saya mau bahas satu saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Coba lihat Allah sayangnya kepada kita, ngerti kita ini banyak dosa, bingung kalau dosanya banyak nanti masuk neraka kalau enggak dapat ampunan, maka Allah tawarkan, cepat. Itu ada paket ampunan, silakan diambil. Ayo ambil paket ampunannya. Ampunannya silakan diambil. Plus kalau ada paket ampunan itu udah jadi satu dengan paket surga, tidak mungkin terpisah. Siapa diampuni dia dapat surga. Siapa dapat surga harus dapat ampunan. Siapa tidak dapat ampunan nggak mungkin masuk ke dalam surga. Makanya paketnya lengkap. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ambil ampunannya dapatkan surganya. Semangat nih kita mau cari ampunan, tapi ingat. Uiddat lil muttaqin. Kata Allah, ya silakan ambil, cuman syarat dan ketentuan berlaku. Mohon maaf, jenengan ke kelurahan mau minta itu KTP misalnya ya, pasti akan dikatakan, saya akan berikan KTP, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Minta pengantar RT RW dulu. Ya kan? Kemudian KK-nya disertakan. Jenengan mau daftar tuh yang sekarang BLT dan lain sebagainya itu ya. Yang asuransi negaranya apa namanya saya juga gak apal gitu. BPJS, nah ibu-ibu apal tuh ya. BPJS. Yang begitu, mau daftar begitu, syarat dan ketentuan berlaku. Gak asal semua orang daftar warga negara, walaupun warga negara ditawari. Tapi gak semuanya dikabulkan, punya nik atau tidak. Gak punya nik, cari nik dulu. Ketemu, syarat ketentuannya dipenuhi, maka dia akan dapatkan kartu BPJS tadi. Begitu kan? Lah ampunan, kata Allah saya kasih ampunan, siapapun yang minta saya kasih, cuman syaratnya dia harus menjadi orang yang bertakwa. Karena ampunan Allah itu cuman diberikan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ini hanya Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang-orang yang bertakwa? Yang sholat? Belum tentu. Kadang orang sholat tapi hatinya busuk. Allahu Akbar. Nganti mati ra bakal tak maafno. Gayanya sholat, masya Allah. Sholat itu ya memang kewajiban kok ya, harus dijalankan rukun Islam. Tapi sholat kok itu belum cukup menjadikan orang bertakwa. Ya apalagi ukurannya baduk gosong. Naudzubillah min dzalik. Ini ada kiai ini, masya Allah ini bukan lagi gosong ini. Masya Allah kan, beliau di samping saya ini. Tanda hitamnya luar biasa. Kalau ini betul-betul sujudnya banyak memang insya Allah. Tapi ukuran takwa itu bukan adanya hitam di dahi. Kalau adanya hitam di dahi ukuran takwa, mari kita sama-sama seminggu gosok di lantai. Insya Allah hitam kabeh. Ya, terus nanti orang-orang Afrika akan protes. Afrika protes, kenapa? Udah saya gosok-gosokkan tetap irengnya podo. Karena kulitnya memang sudah hitam. Saya ingat Degusin pernah mengatakan, si mahum fi wujuhim, ya tanda-tanda bekas sujudnya ada di wajah, bukan di dahi. Jadi ayatnya itu bukan fi jibahim, bukan di dahinya, tapi di wajahnya. Jadi mestinya kalau hitam itu sebagai tanda bekas sujud, berarti anggota sujud diantaranya hidung, sunnah, berarti seharusnya hidungnya juga ikut hitam. Ya kan? Tapi nyatanya tidak gitu. Berarti ya, tanda sujud di mana? Ada di dahi, ada di hidung, ada di pipi, ada di bibir, ada di jenggot, ya kan? Ada di seluruh wajah. Wajahnya teduh, wajahnya menyenangkan karena orangnya memang suka sujud seperti yang saya terangkan Jumat yang lalu, kan begitu. Nah, ukurannya tidak cukup penampilan. Seperti saya ini misalnya pakai baju putih, rida, kelihatan ganteng ya. Wow, orang bertakwa ini. Nanti dulu nok ganteng nyat pancen. Orang laki kok ya. Apa gitu terus bertakwa? Nanti dulu. Ya. Orangnya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bertakwa nanti dulu. Belum masuk kategori orang bertakwa. Belum. Memang syarat-syaratnya yang pokok-pokok udah terpenuhi. Tapi ada syarat-syarat tambahan mau mendapatkan kategori bertakwa. Nah, ini ayat menunjukkan syarat tambahan yang banyak orang gagal memenuhinya. Wa'iddat lil muttaqin nomor 1, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Dah itu dulu saja malam ini. Syaratnya dia bisa menjadi orang bertakwa, orangnya itu hobinya, sukanya, senengnya selalu berderma, selalu sedekah, baik ketika dia itu dalam keadaan lapang, makmur, sugih, sehat, tentrem, maupun dia dalam keadaan melarat, susah, miskin, terhimpit, suntuk, sumpek, pol. Tetap dia hobinya sedekah. Saya mau nanya ini, orang sholat yang model begini banyak atau sedikit? Orang yang puasa yang model begini banyak atau sedikit? Saya ungkap dulu dikit ya. Itu tadi kan baru terjemahan bebasnya ya. Jadi kalau memang betul-betul pengen ampunan, makanya sedekah itu bukan milik orang kaya, sedekah juga bukan milik orang miskin, sedekah miliknya orang yang butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita butuh ampunannya Allah, ya ayo sedekah. Nah kalau emang gak butuh ya monggo kerso silakan. Jadi orang pelit sekalian gak jadi masalah, paling masuk neraka, gitu aja kok repot. Kan gak masalah toh? Gak masalah, pelit aja, boleh. Boleh pelit Ustaz, boleh. Tapi resiko silakan ditanggung masing-masing. Tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah jika syarat yang nomor 1 ini tidak dipenuhi. Kenapa Allah cantumkan dalam ayat ini nomor 1 bab masalah sedekah? Sebab ujian iman yang paling susah dipenuhi orang kalau ada hubungannya dengan F-U-L-U-S, fulus, D-U-I-T, duit, B-O-N-D-O, bondo. Kalau udah urusannya harta, urusannya kedudukan, urusannya yang kita miliki kelebihan, urusannya itu dengan pangkat, urusannya dengan duit, maka orang itu takwanya bisa hilang seketika. Betul. Makanya ciri-ciri orang yang akan dapat ampunan yang bertakwa, urusan duit enggak masalah. Makanya Rasul itu sabdanya, rahimallahu ra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara. Coba lihat nih. Sungguh semoga Allah merahmati hidup akan Kanjeng Nabi. Seseorang dia kalau jual beli enggak pernah ruwet. Dihapusi, ya monggo. Enggak dihapusi, ya monggo. Ya. Dia kalau nawar ya sewajarnya. Gak berbelit, belit. Kalau ditawar, ya gak ngotot. Kira-kira yang nawar pantas, ya langsung monggo kerso, silahkan diambil. Ya kalau dikomplain, ini ada cacat, ya gak ngotot, ya langsung diganti. Samhan, gak ruwet orangnya kalau jual beli. Kenapa? Bondo, duit, fulus, tidak pernah ada dalam hatinya. Itu orang yang bertakwa. Sehingga dia hobinya ngasih. Hobinya sedekah, sarra wa dharra. Makanya ketika Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu yang bagaimana? Mestinya kan jawabannya wong sugih sing sedekahi wakil, kan begitu ya. Tapi tidak, aneh jawaban Rasul. Justru jawaban Rasul ditujukan pada orang-orang yang melarat pol, susah pol. Antas sahih syahih tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah itu paling bagus, afdhalu shodaqah, paling utama, paling tinggi derajatnya. Ketika kamu sedekah, kamu dalam keadaan sehat. Kenapa begitu? Wah, sakit sedekah biasa, berharap sembuh dengan sedekahnya. Memang sunnah Nabi, dawu mardhakum bi sedekah. Kalau ada yang sakit sedekah biar sakitnya sembuh. Itu sunnah Nabi. Biasa, bagus, tapi itu kelasnya kelas biasa. Syahir punya uang cuma 5.000. Dia udah angan-angankan, ini nanti makan siang pecel lagi ini. 5.000. Cuma 5.000 nih, makan malam sudah lillahi ta'ala. Ya ada enggak ada, yang penting siang makan ini 5.000. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, dia lagi syahih, sangat butuh kepada uangnya, berat untuk mengeluarkannya, kok ada orang yang butuh, langsung dia berikan, nyah, PN gitu. Enggak mikir makan siangnya lagi. Syahih. Ya, tahsyal faqra, sambil mikir sebetulnya, ini nanti 5.000 kalau saya kasihkan siang terus makannya pani pecel enggak bisa, enggak punya uang. Apalagi besok, ini besok saya mau makan apa nih? Ini enggak bisa nih. Besok mau makan apa tidak? Tidak bisa. Sebetulnya ada rasa takut nanti siang makan apa. Muncul bisikan setan, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, dan berharap punya simpenan. Ini kalau 5.000 saya simpen kan lumayan, siang makan sisanya buat malam. Syukur-syukur nanti siang ada yang mati, terus saya ngelayat, terus ada makanannya ini ya. Nah ini bisa dibuat nabung sampai malam sama sarapan Pak pagi. Tak mulul ghina. Mikirnya dia itu jani ditabung ya apik gitu ya. Orang susah kok. Tapi dalam kondisi yang dia pengen nabung, kondisi yang dia itu khawatir kira-kira siang makan apa, kalau ini didermakan, dia nekat sedekah. Ini kata Rasul, sedekah yang paling afdol, yang paling bagus, yang model begini cepat sekali dapat ampunan Allah Ta'ala. Dan ingat, jenengan tidak mungkin jadi ahli sedekah kalau belum berani nekat sedekah. Jadi sedekah itu harus nekat. Buka dompet yang diambil 1.000, itu bukan nekat itu. Jadi kalau buka dompet yang diambil yang 100.000 itu nekat. Pengalaman nekat saya Jumatan di Masjid Jami Assegaf. Nasib ya, kotak amal keliling itu kan khutbah Jumat. Terus saya buka dompet, nasibnya tuh kok bawanya tuh ratusan ribu semua. Ya, kemudian ada 10.000. Ada 10.000 sama ratusan ribu. Ini ngomong apa adanya. Setan anti sedekah ngomong, ingat-ingat raudhah masih butuh banyak. Ini ngecor belum dijalankan, semen masih butuh, besi masih butuh, ya, pering masih butuh, bla bla bla masih butuh. Jadi cemplungkan saja yang 10.000. Ini setan anti sedekah. Lah untuk sedekah harus berani nekat. Ketika setan ngomong begitu, ben karepmu dudu ten sing abang. Padha abange tapi kan beda nilainya. Yang merah yang mana? Yang 100.000 tak ambilnya. Ya sudah setan, nafsu jeneng iki rada abot, iki jeneng go tuku semen entuk rongsak. Kan begitu mikirnya ya. Ini justru sedekah dalam kondisi begitu itu sedekah yang paling bagus. Plung, udah masukkan aja. Dah wis jangan pikir, nyoh ke sana. Kelamaan nanti repot, bisa dibuka lagi itu kotak amalnya. Ya kan bisa dibuka lagi. Nah, kondisi seperti ini sedekah itu butuh nekat. Saya akan ambilkan dua contoh cerita. Jadi saya sampaikan ini karena tadi saya khutbah Jumat kok dibawa itu di hati saya enak. Saya ulang lagi khutbah Jumat saya siang tadi di majelis ini. Ada satu sahabatnya Rasulullah SAW, jenengan pasti semua udah tahu ceritanya. Saya cuma mau ngingetkan kok. Ketika Kanjeng Nabi kedatangan tamu, terus Nabi utusan ke rumahnya Rasul. Istri Rasul ada 11, meninggal 2, jadi tinggal 9. 9 istri itu rumahnya masing-masing, Rasul kirim utusan, coba mintakan makanan karena saya punya tamu, biar tamu saya makan. Utusan kembali, Kanjeng Nabi, 9 rumah jenengan tidak ada makanan. Rasul pun ngutus utusannya, ya udah kalau begitu carikan susu-susu. Minta susu. Utusannya kembali lagi, 9 rumah didatangi, susu tidak ada, kurma enggak ada, adanya cuman air putih. Cuman air putih. Maka Rasul pun ngomong kepada sahabat, sahabatku, saya punya tamu. Karena tamu itu harus dijamu. Ya, tamu harus dijamu. Jangan kemudian ngomong, ya wes lah, putian wae. Lah ini rada enggak pas toh ya. Rasulullah pun dia nawarkan ke sahabatnya, sahabatku saya punya tamu, saya punya tamu. Ada enggak yang mau jamu tamu saya, biar nginep di rumahnya, dijamu. Jadi memang pelayanan pada tamu kalau kita enggak mampu ya serahkan pada yang lain, itu ajaran Rasulullah SAW. Jangan ngomong tamu, ya saya kondisinya begini, gelem rene ra gelem minggato. Lah ini namanya enggak beres, enggak punya akhlak ini. Ya akrimud apa namanya? Akrimud dhaifnya tidak ada. Muliakan tamu tidak ada. Maka sama Rasul ditawarkan pada sahabat. Sahabat ya sadar diri, podo di rumahnya enggak ada apa-apa kecuali satu sahabat ini. Satu sahabat ingat, wah, masih ada satu paket makan untuk anak saya malam ini. Masih ada satu paket makan untuk anak saya malam hari ini. Maka berkata, saya ya Rasulullah. Ini sahabat melarat pol. Cuman masih punya satu paket makan untuk anaknya malam hari ini. Maka diizinkan sama Rasul dibawa pulang. Sampai di rumah ngomong sama istrinya. Tolong malam hari ini, anakmu nanti kalau nangis karena kelaparan jangan dikasih makan. Nina bubukan nganti turu. Ngelak nangis terus ya turu dewe. Udah tenang aja. Subhanallah, yang namanya sahabiah, istrinya para sahabat itu juga sahabat kan, orang-orang yang mulia. Tidak komentar begini, mas, kamu tuh memang tidak punya perasaan. Mengutamakan orang lain daripada keluarganya sendiri. Rela anakmu loro demi orang yang tidak kamu kenal. Tidak model begitu nih. Karena ini sahabiah itu makomnya sangat tinggi. Senang kedatangan tamu. Tamunya Rasulullah, iya. Kita menjemput tamu Rasulullah, iya. Siap. Masya Allah. Anak rewel nangis siap nangani. Ini ibu begini langka zaman sekarang. Kalau anaknya rewel, kono melo bapakmu kono. Itu banyak. Betul atau betul? Ya, ini bukan pengalaman pribadi, bukan loh ya. Jangan dikira pengalaman pribadi. Nah, ini begitu nih. Banyak ibu-ibu yang begitu. Ya bu ya. Lo ngaku kan ya. Seperti itu. Lain dengan sahabiah. Siap saya tangani. Tamu diurus. Terus istrinya nanya. Pak. Tapi nanti kalau tamunya makan. Kamu gak makan. Tamunya gak mungkin mau makan. Gak mau dia makan. Karena tuan rumahnya tidak ikut makan. Terus gimana caranya? Oh gampang. Nanti waktu pas kamu suguhkan. Tolong lampunya patenono. Nanti saya tak ngomong maaf. Bahan bakarnya habis. Ya, bahan bakar habis. Oh, siap. Masya Allah. Terjadi malam hari itu disuguhkan, lampu dipateni, anak ditidurkan, tamunya makan klontang-klonteng. Yang punya rumah kecap-cap. Klonteng. Masya Allah. Sudah kenyang, lampu baru dinyalakan. Ya, lampu dinyalakan. Terus kelihatan kenyang. Masya Allah. Alhamdulillah. Gelegen sekalian mungkin kalau kita itu ya. Jadi biar tamunya itu mantap. Besok paginya sholat subuh, Rasul senyum, terus ngomong begini, ya Allah kagum dengan perbuatanmu kepada tamuku semalam. Coba tuh, langsung nih beritanya di langit dilamporkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman gara-gara yang begini, kenapa? Nekat sedekah untuk anaknya diberikan untuk tamunya. Jenengan punya motor, punya mobil, punya rumah, punya tabungan, nekat sedekah aja mikir peng sewu. Betul loh, betul. Padahal butuh am. Makanya kalau mau dapat ampunan butuh nekat sedekah. Itu belum seberapa. Ini enggak ada hubungannya dengan raudhah mengecer loh, enggak ada loh ya. Enggak ada. Tapi ya niatnya nyinggung jenengan semua ajaan memang. Lanjutkan. Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu anhu, Abu Dahdah. Sahabatnya Nabi. Ini kisah diriwayatkan di banyak riwayat. Abu Dahdah radhiyallahu anhu dalam sebuah cerita diceritakan ada sahabat Ansor anak muda yatim, ayahnya belum lama meninggal, mewarisi kebun kurma. Nah, biar aman kebunnya maka dibangun tembok pembatas antara kebun dia dengan tanah tetangga biar jelas loh. Oh ini milik saya, oh ini milik tetangga saya. Dia bangun kebun itu, temboknya dibangun. Bangun berapa meter nggak bisa dilanjutkan. Kenapa nggak bisa dilanjutkan? Ada pohon kurma tetangga itu yang persis menghalangi, karena ini judulnya nih kurma milik bersama di batas tanah gitu ya, rotok masuk gitu ya, menghalangi proses pembangunan tembok. Datang anak muda ini kepada tetangganya baik-baik, Kang, tolong Kang ini pohonnya saya beli saja ya, biar saya tebang saya biar bisa bangun tembok. Lah kebetulan kok muslim tonggonya ini muslim munafik. Tahu ini yang nyuruh, yang mau beli anak yatim, mesti kan gak punya duit. Duitnya pasti dikit. Jawabannya, moh. Saya gak peduli, mau tembok dibangun, gak bisa dibangun. Pokoknya kurma saya tidak akan saya jual sama kamu. Anak muda ini pun lapor kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini bawang tembok begini, begini, begini, begini. Anak, masih yatim dia. Terus, itu gak mau jual ke saya Rasulullah. Panggil dia, panggil nih. Si tetangga dipanggil, ditanya sama Rasulullah, apakah betul begitu? Jawabannya betul. Maka Rasul mengatakan, jual ke anak ini, jual ke anak ini. Orang itu mengatakan, saya gak mau ya Rasulullah. Ya udah, begini saja. Jual ke anak ini, kamu saya jamin dapat satu pohon kurma di surga. Kamu saya jamin dapat satu pohon kurma di surga. Jawabannya, moh. Terus pergi. Abu Dahdah yang duduk di situ langsung ngadep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tawaran satu pohon kurma itu berlaku untuk dia atau untuk saya juga kalau misalnya saya berhasil beli pohon kurmanya, saya hadiahkan kepada si yatim. Oh, juga untuk kamu. Nah, Abu Dahdah langsung ngejar si munafik tadi dan berkata, Mas, kenal saya? Oh, kenal. Abu Dahdah, Abu Dahdah sugih soalnya, terkenal. Biasa orang sugih itu terkenal. Ya, kalau melarat itu akeh tunggali, jadi gak patek terkenal. Kan begitu. Terkenal ya Abu Dahdah nih. Kenapa? Dia punya kebun kurma yang luar biasa. Perusahaan kurma, top. Kenal saya, kenal. Tahu perusahaan kurma saya itu perkebunan. Yang terbaik di Madinah, tahu. Pohon kurma kamu yang satu itu saya tukari kebun saya beserta semua isinya, mau enggak? Wah, ya nak tak tolak ya edan aku. Mau. Kalau saya nolak saya gila, mau ya. Deal. Sepakat. Ya udah, saya beli pohon kurma kamu ya dengan perkebunan kurma saya beserta semua isinya, tanah beserta isinya. Nih, silahkan. Padahal isinya itu ada ratusan atau ribuan pohon. Wah, mudah dah bukannya sedih, senang. Ngadep Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya sudah berhasil saya beli. Sekarang saya kasihkan pohon ini untuk anak yatim tadi. Anak yatim yang senang, Kanjeng Nabi mesem. Terus Abu Dahdah nanya, Kanjeng Nabi, saya dapat satu pohon kurma di surga? Enggak. Terus? Enggak satu, kamu dapat banyak. Kam min idkin roda li Abi Dahdah fil jannah. Rasul ngomong sama sahabat-sahabat, kam min idkin roda li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pohon kurma yang tangkainya itu menjuntai di sana sini, buahnya bagus untuk Abu Dahdah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah ingat, lagi seneng gitu ingat, duh, jam segini istri sama anak saya biasanya main di kebun kurma. Saya belum ngasih tahu itu kok udah saya jual. Lari dia. Abu Dahdah sampai di kebun kurmanya tidak berani masuk. Kenapa? Mukmin muslim tahu bukan miliknya lagi, ini udah dijual. Maka dia tidak mau pohon kurmanya di surga itu kurang gara-gara dia melanggar aturan jual beli, enggak mau. Dia nunggu di luar, teriak manggil istrinya. Istriku, keluar bawa anakmu. Itu semua udah saya jual. Istrinya keluar. Keluar. Terus anaknya dilihat kok mesti ngunyah-ngunyah. Dibuka mulutnya, dikeluarkan. Dari mulutnya ada satu butir kurma. Abu Dahdah ngomong, maaf ya nak ya. Ini kurma udah dijual sama bapak kepada satu orang. Dilemparkan kembali butir kurma yang dikunyah tadi ke dalam ke kebun. Terus istrinya nanya, pak, ini dijual ke siapa? Itu ada satu orang itu. Terus bayarannya apa? Satu pohon. Satu pohon. Kenapa? Kata Rasul, diganti satu pohon di surga. Istrinya teriak, sungguh mas, perdagangan yang menguntungkan. Bener kamu, hebat kamu. Bojo model ngene, iyan iji anak lapor karo aku. Paham maksud saya bu? Ini dilaporin sama apa namanya suaminya. Seluruh hartanya disedekahkan, dapat satu pohon kurma, bukan dia marah. Kamu ini bagaimana pak? Ini ditukar cuma satu pak. Ini kebun kita terbaik pak. Anak kita doyannya main di sini pak. Hobinya main di sini pak. Enggak begitu, enggak. Yang laki seperti Abu Dahdah juga enggak ada. Yang perempuan seperti istrinya Abu Dahdah juga sudah tidak ada. Kecuali yang ada. Maksudnya itu longko banget gitu loh ya. Longko banget. Saya mau nanya ke jenengan semua. Kira-kira si munafik tadi bodoh atau bodoh pol? Coba jawab yang keras. Bodoh atau bodoh pol? Bodoh atau bodoh pol? Mirip jenengan. Ngapunten saya ngomong begini. Tawaran Rasul pahala-pahala sedekah itu banyak. Diganti istana, diganti 10 kali lipat sama Allah. Bahkan Allah pun wahyukan, man dalladzi yukridullaha qardan hasana. Siapa yang mengutangi Allah? Allah ngomong gitu. Bayangkan nih, nanti akan Allah lipat gandakan. Lah ditawari Allah, ditawari Kanjeng Nabi, jawabannya moh. Itu jenengan sama saya juga, sudah pengaku ae. Cik kakean mikir. Kakean mikir, enggak berani nekat dalam sedekah. Berarti kita sama orang yang bodoh atau bodoh pol. Cukup kebodohannya sampai malam hari ini, pulang dari sini buktikan Anda tidak bodoh lagi. Paham toh maksud saya? Paham kan? Rubah diri kita jadi orang yang hobinya sedekah. Enggak ada judulnya orang melarat gara-gara sedekah, enggak ada. Enggak ada. Justru orang yang sedekah itu selalu selamat, selalu tertolong, selalu dia mendapatkan. Lu kadang ya, kadang memang hartanya habis saat itu. Bib, saya udah sedekah, kok harta saya habis? Subhanallah. 10 tahun kemudian anaknya jadi konglomerat. Ternyata Allah gantinya bukan pada dirinya, diganti ke anaknya. Ya, diganti ke anaknya, diganti ke cucunya, diganti ke cicitnya, terus begitu. Karena janji Allah dan Allah memberikan gantinya itu tepat gitu loh. Di dunia dikasih, di akhirat dikasih. Paham ya? Udah, usah panjang-panjang, udah jam 10:30. Ya, nanti yang berminat rekaman ceramah ini Jumat yang akan datang silahkan dibeli. Jangan pelit-pelit lagi. Ya, terus disebar luaskan insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Ini amin bubariah atau amin beneran? Amin itu ada dua. Amin mengaminkan doa, ada amin gak endang rampung, gak endang bubar, ada itu. Itu biasanya kalau ada orang sambutan ya, hadirin jamaah, amin, amin, mendekoh gitu. Tapi amin. Insyaallah enggak, insyaallah amin betulan ya. Ya, nanti kita akan baca qasidah yang biasanya, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sebelum itu ada beberapa pengumuman. Hadirlah pengajian akbar dalam rangka tahun baru Hijriah bersama Habib Novel Ali Terus Solo dan para masyayikh dari Surakarta, tempat di Serambi Masjid Darussalam Kacangan Andong. Hari Selasa Wage malam Rebo Kliwon tanggal 11 November. Ya. Waktunya ba'dal Isya. Ya, waktunya ba'dal Isya. Ini sama ya, ba'dal Isya jam 19. Kemudian pengumuman yang lain, hadirlah pengajian Rebo sore di Majelis Ar-Raudhah. Rebo besok adalah untuk ibu-ibu ya, Bu ya. Pembacaan Maulid Simtud Duror, ibu-ibu, Rebo depan ini ya. Ini sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo jam 4 sore kalau ada yang mau ikut. Kemudian hadirlah pengajian bersama Habib Novel bin Muhammad Ali Terus hari Senin 10 November ba'dal Isya, tempat rumah Bapak Haji Suyanto, Seban Lor, RT 1 RW 6 Pasiban, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dalam rangka tasyakuran kepulangan haji. Kemudian yang lain adalah berbagai macam permohonan doa untuk yang sakit, yang punya hajat dan lain sebagainya. Tidak saya bacakan satu-satu. Kita niatkan di dalam doa-doa kita semuanya itu sudah masuk. Ya, insyaallah. Yang terakhir pengumuman dari saya, hari Ahad insyaallah 16 November jam 6 pagi. Ahad 16 November jam 6 pagi. Jadi Ahad seminggu lagi ya. Ahad ini Ahad lah lagi. Insyaallah kita akan ngecor lantai 2 musola Raudhatul Jannah. Akan ngecor lantai 2. Jenengan jangan nanya, Bib, sudah siap semuanya? Sudah disiapkan Allah, belum saya ambil. Sudah disiapkan Allah, belum saya ambil. Sebagian belum saya ambil sudah dikirim. Ya, pasirnya butuhnya sekitar 15 truk, alhamdulillah sudah saya ambil 1 truk. Sisanya menyusul. Ya, sisanya menyusul sambil jalan. Saya yakin nanti 16 November semuanya sih siap insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Yang pengen ikut andil dalam bentuk apapun, terutama saya butuh tenaga bapak-bapak, mas-mas, hari Ahad 16 November untuk ngecor. Jadi dijadwalkan dari sekarang yang pengen ikut andil, nanti selesai majelis ini silakan daftar di depan kantor. Ya, silakan daftar di depan kantor. Misal saya mau bawa 10 orang, saya mau bawa 20 orang, saya butuh minimal 200 orang. Ya, saya butuh minimal 200 orang. Nanti yang jenengan yang akan menempati di situ, khususnya di lantai 2 adalah ibu-ibu. Ini bangunan milik bersama, makanya saya ketika ditawari ngecor pakai mesin yang besar itu, saya tolak. Enggak, saya pengen ngecor ada kebersamaan dalam ngecor. biar lebih ada ruhnya, ada semangatnya, seperti dulu Kanjeng Nabi SAW bersama para sahabat. Nah, nanti yang pengen ikut andil ngecor, silahkan daftar. Yang andil lain-lain silahkan diurus sendiri ya. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kemudian yang super terakhir, ya, terima kasih atas semua bantuan, atas semua kebaikan jenengan kepada kami-kami yang ada di sini, sehingga majlis ini bisa berlangsung terus dan semoga bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong nanti selapan lagi, kalau pas malam Sabtu Legi Maulid, Maulid malam Sabtu Legi, saya minta tolong jenengan sebelum berangkat minum STMC. Minum STMC. Sampai di sini gunakan STMC-nya untuk bengak-bengok solawatan. Jangan sampai nanti solawatan justru menikmati sing solawat. Jadi pendengar tapi enggak ikut kumat kamit ini. Saya ini walaupun gerok tadi kan bengak-bengok gitu kan, teriak-teriak. Ya Habibana alisailillah. Yang diteriak di sini, yang di sana cuma nikmati. Oh, apik yo, gitu ya. Jadi harus ikut teriak, harus ikut solawat gitu ya. Apalagi ya Nabi salam alaika. Itu harus bareng-bareng, harus bareng-bareng. Nah, kita buktikan di sesi terakhir ini kita akan tutup dengan doa ya, dengan doa jenengan teriak semua nanti bacanya ya. Tapi jangan fals. Ya, teriak tapi yang sesuai dengan irama. Mari kita tutup dengan doa ya Allah bihusnil khatimah. Sebelumnya saya akan baca satu doa di sini. Insyaallah ini doa Ismullah Azam. Semoga hajat-hajat jenengan, hajat kita yang sakit, yang butuh kerjaan, yang butuh jodoh, yang butuh anak keturunan, yang butuh selesai masalahnya, terwujud hajatnya, semoga terwujud dengan pembacaan doa ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil azzil ajallil akram alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha su'ilta bihi a'tayta, wa nas'aluka biwajhikal karim akramal wujuh wa azzal wujuh ya man anat lahul wujuh wa khada'at lahul riqab wa khasha'at lahul aswat ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya malikal muluk ya man huwa ala kulli shay'in qadir wa bi kulli shay'in alim wa bi kulli shay'in muhit ya man la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalik wala akbaru illa fi kitabin mubin. Nas'aluka an taghfira sayyi'atina, nas'aluka an taghfira sayyi'atina wa tubaddilaha bihasanat ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahun wahida la ilaha illa ant wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Al-Fatiha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah بحسن الخاتمة, ya Allah بحسن الخاتمة. أشرة أدفي بهم نار الجحيم الحاتمة, المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي حاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة.

kirim ke 1818. Itu untuk daftar RBT Asmaul Husna. RBT Asmaul Husna. Jadi nanti kalau ada orang yang telpon jenengan, jenengan dapat ganjaran. Kenapa? Karena orangnya dengarkan Nas'aluka ya man wallahu alladhi sampai akhir itu, seterusnya. Suaranya Ustadz Ali Ma'asum itu ya. Jadi Syekh Ali ini suaranya nanti kalau kalau ada orang telpon yang muncul suaranya Syekh Ali ini ya. Kemudian kalau memang pingin yang lain, Habib angka 2, 1818, Habib angka 2, itu nanti RBT-nya ya Habibana Ali Syailillah. Ya Habibana Ali Syailillah. Tergantung jenengan masing-masing. Tolong diinfokan kepada semua temannya, ya kepada semua temannya, biar RBT-nya itu dapat pahala. Jangan RBT yang enggak cetok, enggak cetok ya, sehingga yang dengar juga pusing dan lain sebagainya. Jelas? Nggih, makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Silakan dihidangkan dan dimakan hidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.